فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebuah nikmat yang kita dulang pada malam hari ini, nikmat bagi orang-orang yang beriman adalah sangat berharga dan sangat mahal, yaitu bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas kita di hadapannya, membantu kita untuk melakukan pendekatan diri kepadanya. Setelah itu kita dibantu oleh Allah Azza wa Jalla untuk duduk sesaat di rumahnya. Kita membuka sebuah majlis tanasuh, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Semoga pindahnya dari satu amalan kebajikan kepada amalan yang berikutnya sebagai sebuah pengamalan firman Allah Azza wa Jalla, fa'idha farrota fansabr. Apabila engkau wahai Rasulullah telah selesai dari melaksanakan sebuah tugas, maka bangkitlah engkau, bangunlah engkau untuk melaksanakan tugas yang lain. Semoga pula pada kesempatan malam ini Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam firman-Nya, wasa'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardhis samaa'i wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju pengampunan Rabb kalian dan menuju surga Allah Azza wa Jalla seluas langit dan bumi yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai catatan dalam timbangan amal saleh kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita tidak melupakan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berbuat, berjuang, berkorban untuk melaksanakan amanat yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada beliau. Beliau dipilih oleh Allah sebagai utusannya, tentunya amat sangat naif, salah dan keliru kalau kita menyambut utusan Allah Azza wa Jalla dengan kemalas-malasan atau acuh tak acuh, atau kita tidak mau meluangkan segala kesempatan hidup untuk menerima bimbingan-bimbingan utusan Allah Azza wa Jalla, dan sungguh termasuk dari kekhilafan yang sangat besar kalau sampai kita terjatuh di dalam ketidakpuasan untuk menerima apa yang dibimbingkan oleh beliau, lalu kemudian kita melakukan satu hal atau perkara-perkara yang itu bukan dari pengajaran beliau, bukan dari bimbingan beliau, bukan dari arahan beliau, maka sungguh ini adalah sebuah kekhilafan yang sangat besar di dalam hidup ini. Kalau sekiranya kita sebagai orang yang duduk di sebuah instansi pemerintah di Kabupaten Bima atau di Kota Bima, lalu datang putusan dari Jakarta, bagaimana kesiapan kita? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Apa yang kita berusaha untuk kemudian menyempurnakannya yang belum sempurna? Bahkan semuanya mungkin tergolong serba gegabah hanya untuk menyambut kedatangan dari atas. Utusan mungkin dari presiden kita, atau utusan nanti dari orang yang tertinggi di bagian kita atau instansi kita. Maka tentu kita harus lebih melakukan persiapan. Persiapan mental, persiapan diri kita sendiri, persiapan lahiriah dan batiniah kita untuk menyambut utusan Allah Azza wa Jalla, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wassalam sebagai utusan Allah Azza wa Jalla tidak ada yang tertinggal sedikit pun yang beliau belum sampaikan. Amanat-amanat Allah Azza wa Jalla, mulai dari ibadah sholat, dari takbiratul ihram sampai salam, beliau telah mengajarkan, beliau telah mempraktikkan, beliau telah memberikan teladan. Maka kita sebagai umatnya harus berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mencari bimbingannya, mencari arahannya, mencari teladannya terkait dengan persoalan ibadah sholat. Jangan kita merasa puas tentunya dengan apa yang selama ini kita dapatkan, apalagi kalau kita tidak punya pegangan di dalam pendapatan. Kita harus benar-benar mengkajinya, harus benar-benar mendalaminya. Kita berharap kita termasuk orang yang terdepan di dalam menerima utusan Allah Azza wa Jalla, dan tentu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini benar-benar membawa keselamatan buat kita di dunia dan juga di akhirat. Semoga pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla menjadi saksi dan rumahnya menjadi saksi bahwa kita ingin menjadi orang yang terbaik di dalam menyambut utusan Allah Azza wa Jalla, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan meluangkan waktu untuk mempelajari agamanya, mendengar wejangan-wejangannya, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Termasuk dari wejangan-wejangan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beliau telah berbicara sekaligus sebagai titik pesan buat kita sebagai umatnya agar jangan ada pada diri kita, yaitu sebuah pesan yang menyebabkan kita terjegal, terhalangi, tersepak untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Apa itu pesan beliau? Rawal Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa kesombongan itu merupakan dosa besar yang akan bisa menghalangi dan menyetop kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena persoalan besar terkait dengan sombong ini, dan kita punya bibit ke arah demikian, para sahabat Nabi mencoba mengajukan pertanyaan. Qala ar-rajul, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan, ya Rasulullah. Bagaimana tentang seseorang yang gemar, senang, suka kalau pakaiannya bagus-bagus, sendalnya juga baik-baik, bagus-bagus, apakah itu termasuk dari kesombongan? Rasulullah alaihi salatu wassalam sebelum menjawab apa itu kesombongan, beliau memberitahukan perbuatan ini bagaimana sesungguhnya statusnya. Orang senang pakaiannya bagus, orang senang sendalnya bagus, kata Rasul alaihi salatu wassalam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha indah dan menyukai keindahan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau seseorang senang pakaiannya, serba baik. Apalagi kalau dia mendatangi rumahnya Allah Azza wa Jalla memakai baju yang terbaik, memakai baju yang terbersih, lalu kemudian barakallahu fikum, demikian juga terkait dengan sendalnya, dia ingin menampakkan rasa syukurnya dengan memperlihatkan ini loh nikmat Allah yang saya dapatkan dari pakaiannya, dari palsuahnya, dari sendalnya, dan seterusnya. Dia ingin menampakkan rasa syukurnya dengan itu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai yang indah, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian beliau menjelaskan tentang hakikat kesombongan. Kalau tadi, bagaimana seseorang harus berperilaku dan bersikap di dalam diri, jangan menjadi orang gembelan yang tidak pernah kenal namanya mandi bersuci, tidak pernah kenal yang namanya memperbaiki pakaian dan seterusnya, tetapi kita disuruh untuk memperindah. Apalagi kalau keindahan itu lalu kemudian disenangkan, disenangi oleh istri kita, akan lebih lagi punya nilai pahala. Sebagaimana seorang istri memperindah dirinya di hadapan suaminya menjadi sebuah nilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah beliau menjelaskan, lalu beliau memberitahukan hakikat kesombongan itu, apa sih sesungguhnya, kata Rasul alaihi salatu wassalam, adapun sombong itu adalah al-kibru batarul haqqi wa ghadhbun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran, dan yang kedua merendahkan, mengentengkan orang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita belajar definisi sombong ini untuk kemudian kita bisa membunuh bibit-bibitnya pada diri kita. Jangan sampai tumbuh berkembang. Karena kalau sampai tumbuh berkembang, akibatnya kita akan dijegal dan dicegah untuk masuk ke dalam surga. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa neraka itu dihuni oleh al-mutakabbirun wal-jabbarun. Neraka itu dihuni oleh al-mutakabbirun, orang-orang yang angkuh dan sombong ditatur hidupnya di muka bumi ini, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam riwayat yang lain. Kita ingin lepas. Kita ingin lepas. Kalaupun ternyata ada bibit-bibitnya pada diri kita, kita berupaya untuk memberikan obat supaya mati dan tidak kemudian tumbuh berkembang. Apalagi kalau sampai mengeluarkan buah, lebih fatal lagi akibatnya. Mari kita dengarkan bahwa Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan ada dua macam yang namanya kesombongan dalam pandangan agama, dalam pandangan syariat ini. Pertama, al-kibru bil-haqqi, kesombongan terkait dengan kebenaran. Bagaimana ini? Sikap sombong terkait dengan kebenaran dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Bahyatul Qulubil Abrar, beliau menyebutkan bahwa bentuk kesombongan seseorang di hadapan kebenaran, radduhu, dia menolak kebenaran itu. Dia tidak punya sikap menolak, tapi dia tidak mau menerima kebenaran itu. Tidak mau tunduk di hadapan kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran itu. Banyak kemungkinan seseorang untuk tidak mau menerima kebenaran. Pertama, gengsinya. Kedua, status yang ada pada dirinya. Mungkin dia adalah orang yang levelnya orang tua, yang banyaklah memasang garam di dalam hidup, banyak beribadah, bahkan dia termasuk dari pengurus masjid atau dan seterusnya. Dia dari pejabat dan seterusnya. Gengsi untuk kemudian mau menerima kebenaran dari anak buahnya atau mungkin dari orang biasa. Padahal kita itu diberitahukan oleh Nabi SAW bahwa kebenaran itu dalatul mu'min, barang hilangnya orang yang beriman. Dimanapun, dari siapapun, dia menemukannya, dia menjumpainya, maka dia berhak untuk mengambilnya. Walaupun kebenaran itu keluar dari musuhnya yang paling dia benci, yang paling berbahaya di dalam hidupnya. Tapi kalau kebenaran, maka itu adalah barang hilangnya yang wajib dia untuk mengambilnya dan wajib dia untuk mendapatkannya. Ini terkait dengan kebenaran. Seseorang menyombongkan diri di hadapan kebenaran, maknanya adalah dia tidak mau menerimanya. Dia tidak mau tunduk dan patuh di hadapan kebenaran. Dia acuh tak acuh. Maka walaupun mungkin dia adalah orang yang taat di rumahnya Allah, orang yang sudah sampai sempurna rukun Islamnya, sampai menunaikan ibadah haji, tapi kalau dia tidak mau menerima kebenaran, maka orang ini dalam pandangan agama dia adalah orang yang sombong. Segenap saudara kaum muslimin yang saya muliakan, oleh karena itu Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ghafir bercerita tentang bagaimanakah hanya orang-orang kafir bisa menolak kebenaran. Apa yang mendasari mereka? Innal ladzina yujadiluna fi ayatina bighairi sulthanin atau, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang berdebat, orang-orang yang menentang kebenaran ayat-ayat kami tanpa bukti dan hujah dia lakukan. Yang penting dia tolak, merasa puas. Dia tidak mau menerima, merasa puas. Dia tidak mau mengambil, merasa terhormat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? In fi sudurihim illa kibr. Tidak ada sesungguhnya di dalam dada-dada mereka di saat menolak, menentang, tidak mau menerima kebenaran kecuali kesombongan. Kata Allah Azza wa Jalla membongkar dada-dada mereka yang menolak kebenaran, ternyata padanya ada sifat angkuh dan sombong, cuek, melihat orang yang membawa kebenaran, saya lebih baik dari dia, saya lebih taat dari dia, saya lebih tua dari dia, saya kan orang tinggi tertinggi di desa ini, saya orang tertinggi di kecamatan, saya orang tertinggi di tempat ini. Misalkan ini adalah ungkapan-ungkapan keangkuhan dan kesombongan. Kesombongan di hadapan kebenaran itu akan bisa muncul dari setiap orang. Akan bisa muncul dari setiap orang ma'asyiral muslimin yang terhormat. Oleh karena itu, termasuk dari ucapan a'immatus sunnah, bahkan ijma' para ulama mengatakan, man istabana lahu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yahilla li ahadin ayatruka li kaulin man kana. Kata mereka, sepakat para ulama, kalau datang kebenaran sunnah rasul alaihi salatu wasallam, haram untuk meninggalkan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam atas ucapan siapapun juga dari manusia. Apalagi kalau kita menentang apa yang datang dari Allah karena ucapan kedua orang tua kita, ucapan guru kita, ucapan ustaz kita, atau mungkin ucapan alim ulama kita, maka tidak boleh itu terjadi pada diri orang yang benar-benar tawadhu di hadapan kebenaran. Maka dia akan menjunjung tinggi kebenaran itu. Dia letakkan di atas segala-galanya. Dia lebih tinggi dari kepentingan manusia seluruhnya, apalagi kepentingan dia. Dia angkat kebenaran itu di atas segala-galanya. Maka orang yang sombong, orang yang angkuh, di saat datang kepadanya kebenaran, maka dia menolak dan tidak mau menerimanya. Ada dua bentuk penerimaan atau penolakan. Penolakan secara total, universal, ditolak sama sekali apapun yang datang dari Rasul alaihissalam. Maka inilah watak dan jiwanya orang-orang kafir kepada Allah, dan dia adalah orang kafir kepada Allah. Yang kedua, ada bentuk penolakan terhadap kebenaran pada bagian-bagian. Di saat kebenaran itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan aturan rumah tangganya mungkin. Maksudnya, apakah rumah tangga itu berbentuk organisasi atau yayasan dan seterusnya? Ada pertentangan kepentingan yayasan, kepentingan organisasi, kepentingan jumhuriyah, misalkan kepentingan pondok, bertentangan dengan tuntunan Rasul alaihissalatu wassalam. Dia menolak sebagian yang bertentangan dengan kepentingan pribadi atau yayasan tadi, lalu menerima bagian yang sejalan dengannya. Maka ini masuk di dalam hadis ini. Dia dalam ancaman yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak akan masuk ke dalam surga siapapun yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari keangkuhan dan kesombongan. maka termasuk di antaranya adalah tidak mau menerima kebenaran. Apakah sifatnya secara menyeluruh kebenaran itu, atau sifatnya dia menolak kebenaran bisa tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Dia menolak kebenaran bisa sesuai dengan tidak sesuai dengan aturan-aturan rumah tangganya, maka ini termasuk di dalam hadis la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri, tidak akan masuk ke dalam surga kata Rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu ma'asyiral muslim, seorang muslim dan muslim dia akan selalu menjunjung kepentingan kebenaran ini dimanapun dia berada, karena dia tahu bahwa kebenaran itu bukan datangnya dari lisan individu orang, tetapi kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi kita tidak ada alasan untuk seseorang mengatakan saya ini sakit hati sama dia sehingga saya tidak mau mendengar kebenaran darinya. Ini adalah keliru. Mungkin seseorang sakit hati bersama gurunya, taruhlah dia telah pernah menjelekkan dia atau pernah mencubit dia, lalu gurunya membimbing kebaikan, ada ayatnya, ada dalilnya dari Al-Quran, lalu beralasan saya sakit, saya tidak mau menerima. Ini adalah kesalahan fatal, karena kebenaran itu bukan dari datangnya dari lisan pak guru kita, tetapi kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Sangat keliru kalau kita beralasan karena sakit hati lalu tidak mau menerima barakallahu fikum kebenaran itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Apalagi kalau sampai berbeda pilihan, berbeda barakallahu fikum organisasi, berbeda yayasan, lalu atas dasar itu kita tidak mau menerima dari orang yang berbeda pilihan, tidak mau menerima kebenaran, ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memberikan kita sebuah kaidah di dalam Al-Quran, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran itu datangnya dari Allah, maka janganlah sekali-kali engkau ragu-ragu terhadap kebenaran. Tidak menutup kemungkinan kebenaran itu datang dari misalnya seorang pencuri, atau mungkin seorang perampok, atau mungkin seorang yang maaf-maaf mampu-mampukan hidupnya judi. Tidak menutup kemungkinan akan keluar suatu saat dan suatu ketika dari musuh kita yang paling kita benci, yang paling kita tidak sukai, keluar kebenaran. Maka bagi kita seseorang yang telah terdidik dengan agama ini untuk tunduk dan patuh, membuka diri menerima kebenaran, maka wajib kita untuk menerima kebenaran. Jangan sampai kita menganggap di saat kita menerima kebenaran itu, itu merupakan bentuk kita merendah diri di hadapan Tuhan. Segenap saudaraku kaum muslimin, sering terjadi ego itu muncul di saat kita terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan. Ada orang lain yang datang meluruskan kita, ada orang lain yang datang membenarkan kita, ada orang lain yang datang menegur kita, ada orang yang lain datang kemudian cinta dan sayang kepada kita. Dia mengatakan, wahai saudaraku, apa yang saya pandang, saya lihat sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan, ini dalilnya bahwa apa yang aku ucapkan itu salah, yang aku lakukan itu keliru. Segenap saudaraku kaum muslimin, maka di saat seseorang menemukan dan menjumpai ada dalil yang mengatakan dia salah dan keliru, maka termasuk dari bentuk ketawaduan dia terhadap kebenaran, dia mau menerimanya ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Kan terkadang ego kita, apalagi kalau kita orang yang terpandang di masyarakat, orang yang selalu menjadi rujukan, mau mengakui diri salah itu kayaknya berat. Seolah-olah ini bagaikan petir yang akan menyambar, merendahkan dia. Sama sekali ini, orang yang kembali kepada kebenaran, Allah Azza wa Jalla akan memuliakan dia. Allah Azza wa Jalla akan mengangkat dia dan mengangkat di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan begitulah setan. Untuk terus kita berada dalam kesalahan, dia bayangkan kalau kita kembali kepada kebenaran dari kesalahan yang sudah keluar dari lisan. Apa yang sudah kita lakukan, dianggap kita akan rendah, dianggap kita akan terhina. Itu perbuatan setan. Ini terus menjebak kita di dalam kesalahan dan kekeliruan. Maka segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, mari kita hormati kebenaran itu dari manapun datangnya. Mari kita angkat setinggi-tingginya kepentingan kebenaran itu dari siapapun yang akan muncul kata-kata dan bimbingan itu. Inilah sikap orang yang benar-benar tawadhu, merendah diri di hadapan kebenaran. Yang kedua, bagian dari kesombongan, kata Rasul alaihissalatu wassalam, adalah orang yang memiliki sikap senang mengenteng, meremehkan, tidak mempedulikan orang lain. Wah, ini jabatannya rendah kok, diremehkan. Wah, ini dia tukang kayu kok, tidak mau didengar. Wah, ini dia tukang batu, atau ini dia pemulung, benar-benar diremehkan. Orang padahal taat di masjid, orang tekun beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, segenap saudaraku kaum muslimin. Kata Rasul alaihissalatu wassalam, termasuk dari bagian bentuk kesombongan adalah ghamtun nas, meremehkan, mengentengkan orang lain. Ketika mendengar kalau status orang ini lebih dari dia, semangat mendengar. Itu tidak diperbolehkan di dalam agama. Kita memandang orang dengan kacamata keremehan, bahwa itu adalah kesombongan pada diri kita. Selama dia adalah seorang muslim dan muslimah, maka dia adalah terhormat dengan keislamannya. Di saat salah dan keliru, kewajiban kita untuk mengingatkan dan menegur saudara kita, menasihatkan dia, meluruskan dia kalau dia salah, tapi kita tetap memberikan penghormatan kepada. Sekali lagi kata Rasul alaihissalatu wassalam, bihasbi mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Sudah cukup sebagai sebuah kejelekan bagi seorang muslim di saat ada pada dirinya sifat meremehkan dan mengentengkan kepada orang lain. Jangan sekali-kali ada. Karena Allah Azza wa Jalla telah membagikan karunia-karunianya. Terkadang karunia diberikan kepada orang fakir, tidak diberikan kepada orang yang kaya. Orang miskin ini ringan tangannya kalau diminta bantuan, betapa cepat dia untuk membantu dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan kemampuannya. Tetapi ketika orang kaya ini diminta bantuan, wah, hitungannya terlalu banyak. Menguntungkan gak nanti di belakang hari kalau saya membantu ke masjid itu, membantu orang ini, menguntungkan, perhitungannya banyak. Kan ini kelebihan pada orang fakir dan miskin. Lalu kita mau menghinakan, lalu kita mau merendahkan. Maka di saat seseorang itu benar-benar punya jiwa ketawaduan kepada orang atau orang lain, dia akan punya inisiatif yang besar di dalam diri. Yaitu kalau dia menemukan orang yang lebih muda darinya, dia akan mengatakan, aku telah mendahului dia di dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Kalau dia adalah orang muda bertemu dengan orang tua, maka dia punya prinsip bahwa dia telah mendahului saya dalam kebaikan, katanya pada dirinya, untuk menyetop sifat-sifat angkuh dan sombong yang ada pada dirinya. Di saat dia menemukan orang yang lebih muda, saya lebih dahulu melakukan kemaksiatan dari dia. Di saat menemukan orang yang lebih tua, dia lebih dahulu melaksanakan kebaikan dari diriku. Ini semua untuk menyetop tidak senang dan suka meremehkan dan mengentengkan orang lain. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, dua bentuk yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gambaran kesombongan dalam pandangan risalah. Sombong di hadapan kebenaran dan sombong di hadapan makhluk. Kita berharap tentunya Allah Subhanahu menolong kita dan membantu kita untuk mencabut akar-akarnya pada diri kita sendiri. Maka tentu kita harus belajar dari orang yang terbaik telah mendidik dan memberikan kepada kita pendidikan yang berharga untuk menghadapi sifat-sifat yang berbahaya dan menjadi teladan terbaik. Dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu azza wa jalla laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah terang benderang ada nampak pada Rasul kalian teladan yang baik, teladan dalam segala. Ketika jadi anak kecil, beliau bisa menjadi teladan oleh orang-orang kecil. Ketika orang yang muda, mudi, dia bisa menjadi teladan buat kaum muda dan mudi. Orang tua, beliau juga bisa menjadi teladan buat orang-orang tua. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang selalu mengikuti tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin, dan semoga Allah SWT menolong dan membantu kita untuk memerangi segala gejolak-gejolak yang akan muncul dan menjatuhkan kita di mata Allah, di depan, di hadapan Allah Azza wa Jalla dan di mata manusia. Maka dialah Rasul sebagai teladan kita yang terbaik. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya tidak henti-hentinya untuk kemudian mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus masjid Muhajirin Runtu yang telah memberikan kesempatan dan peluang untuk bertatap muka bersama saudara saya di sebuah majelis. Semoga Allah memberkahinya, majelis ilmu di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Dan juga saya tidak melupakan untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang hadir di majlis ini dan siapapun yang menjadi tangan penyebab terjadinya pertemuan ini. Semoga Allah SWT membalas lebih baik dari apa yang